Saya orang hadap besar. Orang yang hadap besar tidak boleh berada dalam sejik. Apa hukum bagi orang bukan Islam masuk atau berada dalam sejik? Boleh atau tidak? Apakah hukumnya? Semua masalah masuk orang kafir dalam masjid ada berlaku perselisihan ulama. Maknanya tidak sepakat. Kita baca ni pandangan yang muktamad dan jumhur ulama. Inilah pandangan muktamad di mazhab Syafi'i. Iaitu selain daripada tiga masjid dibolehkan dengan bersyarat. Yang tak boleh tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Haram. Faham? Ha ni tak ada syarat, tak boleh masuk. Faham? Ha. Lain pada tiga ni. Maksudnya seluruh masjid di dalam dunia boleh dalam mazhab Syafi'i dan pandangan jumhur ulama dengan bersyarat. Benda syaratnya diizin oleh penjaga masjid orang Islam. Dia kena minta izin. Yang kedua pula diiringi oleh orang Islam untuk menjaga nampak keselamatan masjid. Faham? Ha. Kemudian hak lain ada lagi? Tak ada lah. Dua tu je. Dia wajib tak tutup aurat? Tak wajib. Pasal tidak ada hukum wajib tutup aurat dalam masjid. Dan hukumnya benda? Sunat tutup aurat. Faham? Ha. Jadi kalau Masjid Haram, Masjid Nabawi, raja mana benar pun tak boleh. Haram. Tetap haram. Sampai kiamat. Tak boleh masuk. Faham? Ha. Lain pada macam Masjid Nering ni. Kena AJK ni, pengurusi ni, beri kebenaran dan ada orang Islam temang dia. Boleh. Dan masalah hadah, direngangkan. Tidak seperti orang Islam. Kerana nak menggemarkan dia kepada agama Islam. Seperti direngangkan hukum budak-budak cek, dah ayah ambil uduk, nak main Quran supaya dia suka nak belajar Quran. Kalau kita duduk pedegah, dia suruh ambil uduk, dia malah nak pergi ngaji. Nak? Itu saja kiah daripada ulama'. Dah masuk masjid, dah wajib tutup aurat? Tak, sunat tutup aurat. Dah kalau masuk tutup aurat, dosa tak? Tak dosa kalau tak ada orang nampak. Faham? Tengah-tengah tidur, luar rumah dekat sejik je. Nak? Tengah-tengah tidur, kejut. Nak? Gagal big BT tak ada. BT 6,000 dalam big BT. Nah tak? Dan 6,000 ni boleh kita buat lambat-lambat. Teringat tadi PT bubuh kat amplifier masa bang tadi. Tok bila? Faham tak? Faham tak kau catat ha? Dah bangun orang tidur. Dia tidur pakai kain melekat. Orang tidur ni orang kemah tak ketak? Orang kilah ketak tak orang tidur? Kilah longgar je tak? Gitu je. Bila bangun, lenjam. Faham tak? Jadi nak pergi cari kain ke nak pergi ambil pitih dulu 6,000? Dia pun ambil pitih. Masuk lanjang tak bila. Ambil-ambil ada. Itu bit mula. Faham tak? Haram tak? Tak ada orang. Tengah malam pukul 4 pagi. Tak haram. Tu buat contoh. Jangan jumpa dengan Mak Haji dah. Tak nak tu bit lagi. Jeng. Nampak? Jumpa dengan Mak Haji jeng lah. Warna tak bila. Stih berapa tau? Aurat laki-laki pusat hingga kelutuk. Orang puan seluruh badan. Kecuali tapak tangan dan wajah ni. Bagi perempuan yang pakai tudung, yang nampak kelebihan bawah dagu. Dikira aurat. Adakah sembahyang daripada aurat atau tidak? Dengar molek. Aurat muka ni. Perempuan ni ada dua pandangan. Satu pandangan semua tubuh aurat belaka. Dima'ah buka mata. Itu satu pandangan. Ni mazhab Syafi'i belaka. Pandangan yang kedua, pendapat kedua, iaitu semuanya tu adalah aurat melainkan dua pergelangan tangan dan muka. Kerana ambil hadis tadilah. Nabi kata hanya boleh nampak muka dan pergelangan tangan. Tapi Nabi dah buat kat mana sebenarnya muka. Maka ulama' pun berijtihad menentukan sepadan muka. Cuma Nabi kata muka je. Maka pandangan yang muktamad muka ni kita ngadap depan nampak dia. Jadi ngadap depan nampak. Muka kita sini, kita tengok gini, nampak benda. Bawah dagu nampak. Nampak tak? Tak, aurat dipanggil. Hak nampak ni, muka. Nah, sini nampak tak? Muka. Sini, nampak. Muka, bukan aurat. Sini, nampak. Muka, bukan aurat. Belakang ni nampak tak? Tak nampak. Kalau ngadap depan. Bukan muka, aurat. Jadi wasi lebih kurang ginilah, apa-apa pakai tudung. Turun kot biar dagu ni. Nah, itulah aurat kita. Jadi orang pakai tudung, biarlah sama lagi dengan ujung dagu ni. Ataupun lebih sikit naik ke atas ni. Jangan jelek ke bawah gini. Nak, pasal tu bit bawah ni aurat. Nak, aurat. Dia nampak sikit tak leh kau. Nampak sikit pun dah dia aurat. Nah tak? Sikit dah aurat. Faham lagi? Nampak sikit ada dua ici bawah ni tau. Dagu ni tau. Kali ni, jibat turun ke bawah ni. Aurat bawah ni, dagu ada panjang. Tu je nampak tak? Mendapu sikit ke? Oh, ambo. Tak boleh lah aurat kita. Nak? Mang ni mang. Kalau nampak sikit eh. Kalau man jalan, nampak sikit eh batu. Tak apa tak? Malu tak? Ada? Takkan nak jalan, nampak sikit je start. Faham lagi? Dah dia aurat-aurat lah. Nak? Macam orang dah ada kat rapah kopek je. Nampak sikit je. Ada besar jari nampak kopek jalan. Dah malu tak? Tak. Dah ni sama kau. Faham? Asal sikit, sikit. Sikit je, sikit je. Sikit pun lah batu. Faham lagi lah tu kiah dia. Neh? Jangan marah. Ini dong, ngajut taruh ni. Bukan. Nak suruh faham. Neh?